Nah, paling penting kan dia mesti ayah polik. Lapa ya kata ni. Lapa ya kata dua. Lapa murakab, lapa nengok ayah kata satu lewat tu dah. Bak lapa ni kembali dua murakab dengan mufrak tu tak adilah. Murakab ni jadul dua ala maknan. Walahu adidak laha maknan mutabihah dan lafzin murakab. Lapa murakab ialah munduk atas satu makna. Dan bagi makna saat ni tu ada juzuk. Ada beberapa kelima. Bagi antara kelima tu hubung kait di mari. Seperti Zaidun kau ilmu. Ha, tu panggil lapa murakab. Bagi antara lapa murakab ada juzuk dia. Ha, Zaidun satu juzuk. Kau ilmu satu juzuk. Lepas dua-dua di mari ada hubung kait di mari. Ada kena tupai di mari. Zaidun kau ilmu. Ada hubung. Ha, tu panggil murakab. Mufrak pula. Ini nama mufrak. Murakab ada dua. Dia kata murakab. Tak maknanya ini. Ma apa ada apa ada tamah ya sunu suka ya sunu pek dok. Wi pek dok orang dengar tu bahe oh bahe. Ya sunu suku ya ni dia. Dengar tak oh dia tak ada timu nok eh dia dok tak ni tak timu soal dia ha bahe. Murakkab pula ada khabari khabari maknanya na ma la ma apa ya sunu sik wal kali boleh timu paham boleh timu sungguh. Ah Yusuf mari. Sungguh paham boleh boleh boleh boleh timah. Boleh timu boleh boleh sungguh boleh paham. Bila masalah dah habis. Ah, bila timah ni kita tahu lah, timah tam, kau tak adil lah tengok. Ya, ya, ya kadang dia hurai bawah ni, takut pak ngapai, tapi dah. Cuma kita baca bawah ni, kerana mudah ngapa di bawah ni. Kok bawah ni mudah ngapa daripada hok dia saroh. Padahal maksud ulo ya. Tam tu pula dia katanya ada dua. Murakab ni tu ya, tak ada. Wayang kau simu, hok mak, dah, aku dua dah, kita buat enak. Ila murakab insya'i. Insya'i iaitu lah ma la yahtamid. Tak boleh kata bahawa, tak boleh kata sungguh. Tak boleh kata bahawa, itu seperti kata sungguh. Sungguh okay, lari okay, masalah. Berartinya okay. Insya'i ni dia ada lapa sungguh. Lapa lari. Do'o, lapa do'o, dia tiga semua. Do'o, lari, sungguh. Apa ni insya'i? Sungguh okay, lari okay. Minta do'o. Lapa do'o tu dia tak boleh kata sungguh, tak boleh kata bahawa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Tak ada kata sungguh. Tak ada kata bahaw. Ya baik sang ya baik itu baik insya. Mana doa lah, mana doa ni dia panggil insya. Murakkab tu dulu kalau murakkab ada dua pula. Kalau orang tak faham panggil murakkab naqis. Maknanya ni. Murakkab naqis ialah allazi la yasik sukun ana tak faham. I tak faham. Ah dia ada dua dah. Yang kosimu ada dua pula hak naqis tu. Yang pertama takidi. Gapo dia takidi? Dah iaitu lah juzu ustani qaidan lil awal. Ha, juzu yang pertama yang kedua kait bagi yang kedua seperti sifat mausuf. At-talib mujib pelajar yang rajin. Memang tak reti. Pelajar yang rajin. Eh, gapo? Pelajar yang rajin. Dia tak ada tu ke? Dia tak ada jumlah mufidah. Nah, dah. Yang kedua pula murakkab panggil hok ghairu taqidi. Mana ghairu taqidi tak kat sana? Ha, tak sebut. Dah, ghairu taqidi suka atas yang dimudah dah fi ilai. Habis dah. Dah, habis tak kat tu. Au ghairuhu tengok lagi. Tahu sikit lah. Ghairu illam yang kustani kaitan awal kan murakkab. Ha, seperti murakkab daripada isim dah ada dia. Aku satu bawah. Iaitulah panggil apa? Panggil ghairu taqidi tu panggil mudah-mudah fi ilai. Ah, mudah-mudah fi'lah itulah. Wa Abdullah Jami'atul Azhar Mustashfa Hussein. Ah, itu mudah-mudah fi'lah. Mudah-mudah fi'lah. Orang kemana dia dah nak. Wa illa mufra' ya kalau tak. Wa illa tengok lihat tak sikit dah. Illam yaksud jubijus illaf zidila. Berartinya tak ada susun kapur. Dari situ fa mufradun panggil mufra'. Ah, sepertinya Hamzah Iktifah Seko, Zaidun Seko, Abdullah Seko, Hayonatik. Ah, itu semua itu apa ini? Mufrad. Eh. Kenapa mufrad? Tengok. Dah, tak kata dah. Hmm, habis. Mufrad pula ada empat. Ah, mufrad tadi. Ah, habis. Tak kata tidak. Tengok. Tengok gerah lihat sana ni. Eh, gerah lihat sana ni. Kita urai dapat ni. Gerah lihat sana ni. Mufrak pula dia katanya lah. Bahawa kalau dia buat ini takkan lah. Dia bebas. Ma'am dilalah dengan makna dia. Ala ahadi azmina. Atas dia kait dengan satu masa. Baik panggil apa? Kalimat tu. Panggil kelima. Wa indan luha dan sisi tu nahu. Pe'i lo te'i. Sebab artinya kelima dengan pe'i ni. Benda tu lah ya. Kelima di sisi mantik, pe di sisi nahau. Cumanya mantik ya ada berharap. Masa mandi, masa istiqbal, masa kita bahari tu. Asal ke makna kat yang masa, kelima yang panggil. Tak kira, kat masa lepas dah, sekarang, sekarang rata dah. Tapi nak punya bahar. Tak, nak punya bahar. Mandi kia, dorek kia, amal kia. Dia bahar. Berarti ni je, kadang satu bak tu, ilmu ni sikit, ilmu ni sikit. Sikit dah. Ah, bukan tu nyumit semua dah lah. Ah, kalau kat yang masa, apa yang saya tu? Aku misal eh. Ah, tengok ya kau satu taksi, mufrad ya ilah salah tak aksam. Kau satu wak eh. Yang pertamanya kalimah wak ismu wak adab. Pada kalimah tu kelima maknanya no, kalimah tu mufrad ya dulu ala makna fi zaman min azminah. Ha, ya kata. Kelima ni menunjuk atas lapak, satu lapak menunjuk atas makna kat yang masa. Ha, tu. So kau kata ijtah ada misalnya. Direk. Kamu dia pula wa aktar fi zaman tak kira tau. Zaman madi, zaman mutakallim tak kira. Ayat tak kira situ. Kamu dia pula gi pula gapo lagi? Satu, yang kedua pula kelim mana is wa indan nuha ya kata tengok lewa dia lah. Wa indan nuha tu lewa lagi. Ada. Wa indan nuha tu sama af'alan. Ah dinamakan PE. Yang kedua pula adab. Gapo dia adab? Aku kedua dah. Fahila yastaki bi akhbar wahdahu makna tu tak ada makna pada diri dia. Wahyal harfu bistilan nuha iaitu harah. Ada mantik tu nahu panggil harah. Tak tula ya hidayah. Kalau kita ngaji istilah harah tu harah nahu ada mantik. Ha tak tula ya iaitu min ila an ala dia lah tu min harah tapi kok mantik panggil ada. Ha. Yang ketiga pula isim. Apa isim? La yadullah ala zaman ini tak masuk. Fal ismu ma dalla ala hadatin mudah. Tak kaya masuk. Maka tu nak panggil isim juga. Sorah pun apa? Mantik panggil isim juga. Isim sama isim. Seperti insan, Ahmad, Mut'ala, Mahfi kat tu. Misal dia dah. Orang ni dalam ayah dah. Walaupun kita nak tergambar tu nak. Dah tak ada posisi. Hazatis mustalih iaitu habis tak tu. Lapa tak dia atau lapa mufrad, lapa murakab. Nah, ini saya buat dah. Mufrad tu isim fi'il harah. Iaitu isim kelimah adab. Iaitu isim fi'il harah. Isim misalnya Muhammad. Kelimah misalnya Katabah. Adabnya misalnya fi. Murakab darwa, murakab tam, murakab nafis. Murakab tam, iaitu lah lebih dua blok. Khobari insya'i. Khobari tu boleh, benda boleh kita bah. Boleh kata sungguh, boleh kita bah. Sebenarnya Muhammad ni tak. Boleh kita sungguh. Boleh kita bah. Aduh. Ho insya'i ni la tak tun nafsa lagi. Mulai bunuh diri ni. Insya'i. Kita tak boleh kata sungguh, tak boleh kata bahar. Insya'i. Nafi darwa idofi. Ha, kami mudah tu kita bu Muhammad. Kita bagi Muhammad. Kita bu Muhammad. Kita mudah Muhammad mudah bagi lain. Tak kiri ni sifat mausuh. Al-kitabu tu sifat. Itu mausuh. Al-jadi tu sifat bagi kita. Bagi kita yang baru. Ha, habis tak betul. Itu gerak cara hurai kita lalu tadi. Ha, mufrad pula tadi dah. Kita baca pula tadi. Kalau cerak menurut tahu dia kata ni. Al-mufrad. Lapan mufrad tu pula. Kembali ada lima. Dah. Dari sana muka pun. Muka di kalau hijau dah sikit lah. Kita main ngerupai. Kita nak naik. Ha, ada dua lah. Kita nak naik juz'i. Ingat kulit pula ngerupai. Mufrad ni ada lima. Alam, mutawatik, musyakik, mangkul, hakikat, majaz. Lapan mufrad ada lima. Di sisi ulama mantik. Wa ini tahada ma'nu ma'atas tak apa tasyak kusihi cerak menunjuk tak mana cerak bagi pun alamun panggil alam sebenarnya Zaidin wa Umar tu sebenarnya lapa Zaid Zaid tu cerak nama orang dah Umar pun cerak nama orang wa bidunihi kalau tak ada cerak kalau tak ada cerak mana kena fa imma mutawatti iaitulah kalau sama afrok dia sama zihir atau khorik sepertinya lapa insan. Kita dapat insan so. Insan ni, afrok dia banyak. Dia panggil apa? Mutawat. Lapa insan seko. Dia panggil lapa mutawatik. Kenapa dia namakan mutawatik? Wasumia ni. Ni dah. Ni wasumia mutawatik. Dan dinamakan mutawatik kenapa? Ditawafuk. Kerana mutabakoh. Tawafuk ni sama tumbuk. Afrok fil makna. Pada makna dia. Sebab artinya sebutnya insan. Muhammad dengan Yusuf tu. Sama dua tu. Sama kat mana? Sama kata-kata insan. Muhammad ialah insan. Yusuf pun insan. Panggil apa? Maka insan, panggil mutawatir. Wa imma musyakkik. Musyakkik tak adanya satu lapar lek buah dia tu ada lebih kurang kemari. Ha, husul dia itulah. Lebih kurang kemari. Wa an yakuna husulu fi ba'di afra aula min ba'di kata. Dengan bahawa kita hasillah benda lek buah dia saat itu satu afra lebih lebih pada afra lain. Seperti so, cahaya tak ada misalah. Cahaya tari dengan cahaya cahaya pita ni artinya lebih kurang kemari. Artinya lapan nur, oleh panggil lapan musyakkik. Awaliyah. Ada. Awaliyah maknanya ni. Lebih. Aulah. Panggil awaliyah ni aulah. Sebenarnya lafaz wujud. Ya, misal. Lafaz wujud yang ada di Allah Ta'ala. Dengan wujud yang ada di mungkin. Kau nak lebih aulah. Aulah Allah Ta'ala lagi. Sebenarnya sebab ada Allah Ta'ala ni tak ada mula. Ada Allah Ta'ala tak ada sebut. Ada pun ada kita. Ada mula. Ada banyak. Di peranak ada tarikh lahir lah. Kepada kita ni. Patut ada kita hati. Haa. Dia panggil. Lepas tu awaliyah. Iktibar mula, iktibar akhir. Awal. Lepas tu iktibar lebih kurang kemari. Tafawun ni awlawiyah. Awal. You tak suka boleh dah. Awaliyah. Lepas tu awlawiyah. Awaliyah ni. You mesti ni. Awaliyah ni seolah tak kata. Iktibar mana dulu, mana pergi. Ada. Kalau awlawiyah ni lebih kurang kemari. Tu ya iktibar. Sikit apa itu tu. Awaliyah iktibar kata sebut tak ada. Oh Allah Ta'ala ada dah dulu. Maksud ada Allah Ta'ala ada dah. Atau dengan awaliyah. Lepas tu awlawiyah ni kok mana lebih kurang. Misal tu lah yang wujud tak? Ha, wujud tu di Allah Ta'ala awla lebih pada wujud yang ada di makhluk. Apa misyakit? Kalau lapah saat ni tu juga. Wa in kasura. Nih. Wa in wudi al-mufrad li kulli minan ma'ani kasirah. Ya kata dah. Kalau lapar saat ni tu menunjuk tak makna banyak, apa ni apa? Mushtarak. Ah, kalau gitu kita tengok akar bawah. Eh, kita tengok akar bawah lah sini. Ah, akar bawah. Musyakkik, maknanya nama musyakkik. Ah, kita tengok kat sana tu pula dah. Ni kat sana akar tiga. Gapo dia mutawatir tak ada dia iaitu ma tatawat afrotu fi zihni wal kharif ma'an. Sama afrot dia. Ah, tak ada dah. Ma'an kharif dia pun antuk. Misal dia insafis. Yang kedua pula musyakkik, yang lainnya musyakkik. Ma tafawatat afradu fi husulihi wa sidiki alaiha bi ankana husul usulahu usuluhu fi ba'd afra aula min ba'd. Iaitulah menyalahi afra bawah dia tu dengan makna lain. Dengan makna tak afra dia tu ada lebih kurang kemari. Aula makna lebih lebih kurang kemari. Ha, dia misal ke apa? Misal kelima wujud. Wujud di Allah Ta'ala dengan wujud di mungkin yang misal dah. Yang misal tu kan? Yang misal kata wujud dengan salah. Fa'inna wujud al-wajib. Sesungguhnya wujud Allah Ta'ala. Wujud wajib, wujud Allah Ta'ala lah. Qabla wujud di mungkin. Iaitulah sebelum ada kita. Maksudnya belum tu hari makhluk tu hidup datang. Haa dah. Fa'inna wujud wajib. Iaitulah Allah Ta'ala dan itu asyraf. Wa atam. Wa a'la wa aula. Aduh. Ada Allah Ta'ala lebih sempurna. Kan ada lebih sempurna. Sebab Allah Ta'ala ada tak ada mula. Ada dia tak ada sub. Ha, tak sempurna. Tak. Ada pun ada kita ni. Ha, ada mula. Ada kita mati. Kena mati. Ha, dia bedanya. Wa aula minal wujubi mungkin. Daripada mula mungkin. Ha, lepas tu habis. Wa aidan hunaka tafawwu asyaddiyah. Ha, lebih kurang yang kata. Dan juga tasawuf biziyadah ada tambah dah kurang. Masalah lima nur dia kata ni. Lima nur ni minal musyakkik. Apa panggil lafaz musyakkik. Kenapa? Li anna nur qamar cahaya cahaya apa? Cahaya bulan asyadda min nuril misbah. Lebih kuat daripada cahaya pita. Maka nur apa panggil musyakkik. Habis tak ada. Kalau lafaz tak ada itu makna banyak ya tak panggil musytarak. Nak letak, nak kata sarah pula. Fa'in wudi amu fa'li kulli minal ma'ani kasirah. Fa mushtarok kun. Wangi lah fa mushtarok. Agapur iya mushtarok. Ada mushtarok ingat ni. Iaitu ma wudi ali aksarin min makna wadid. Bagai dihantar makna banyak. Satu lapa makna banyak. Misal apa al-ain. Kenapa? Al-ain tu kadang-kadang ain basirah. Iaitu anggota. Ain ujariah. Mata air. Lepas tu wa'ala jasuh. Iaitu mata gelap. Sebab dia nampak air boleh tiga makna. Tiga makna tu suhu berlaku. Ish, tak ada. Wa illa, kalau tidak. Jadi satu lapar makna banyak dah, tapi makna dia tak ada suhu. Fa ini syarata, iaitu la wa illa ai illa yudak di kulli ma'ani. Artinya satu lapar tu bukan makna banyak. Pecah dua pula yang kata. Kalau di suhu makna yang kedua. Ya sebab aku lah nak bagi aku. Ha, kenapa? Ni sebabnya ilan nakin. Ni sebab kau ada orang pindah. Sepertinya, ingka dan nakin syar'an. Kalau syarak ni pindah, sepertinya mangkut as-solah. Ha, tengok dah. Kalau kita misal ada jemaah ni, nak baca lagi tak? Misal dah, ni pun lelah dorai tu. Mangkut kan enak mangkut, iaitu lap takrih dia. Dah kena ngapa takrih ni? Semua takrih nak ngapa. Mangkut ni pada takrih bawah, iaitu lafzul maudu' li makni muhaddad. Ha, tu mangkut. Lapa dihatakan makna tahdid, ditahdidkan oleh ulama tertentu. Macam ulama syariah, ulama tauhid, ulama tafsir masalah. Dah. So, manu kila-kila ini nak pindah pada makna lain. Masalah ni, ha, masalah ni misal apa ni? Pasal miyabin mana? Wanu siban nak ilan, dan dinisbahkan nak ilan, ila manu kila lafzu. Aduh. Dan nisbahkan pindah anda kepada mereka man. Lupa buka jemim tu. Man, nakola lafzu, nakola lafzu yang yang pindah ke lapar. Masalah, ulama syariah ambil lapar ni ditok lele lele ilmu dia. Orang panggil mangkulu syar'i ni. Pasuk miya bimangkuli syar'i bila dah? Maka dinamakan mangkul syar'i tu bila? Iza nakola fukaha. Apabila tu pekoh, dipindah. Oh, panggil makulu syar'i. Masalah lafaz solah. Lafaz solah makna apa dia? Makna doa. Asal. Asal nak doa. Tapi tu lekoh. Ulama pekoh bahawa-bahawa. Ha, kelaku itu lekoh. Tujuh etidah tu. Dia buat nama solah. Ha, maka dia pindah makna asal makna doa. Gi pada makna. Af'alun maksusatun mubtadi'atun bitakbir wa muntahiyatun bitaslim. Iaitu perbuatan dimulakan dengan takbir dan disuk dengan risalah. Maka orang panggil apa ni? Orang panggil mangku syar'i. Kenapa? Nah, kerana ulama pekoh pindah. Lepas kalau ulama lain, ha? Ulama tafsir panggil mangkuru tafsir. Mangkuru muhadis, mangkuru mutakalim. Ha, tu tiba mangku tu tiba ulama. Kalau ulama pekoh, ulama syar'i. Nahu mangkuru nuhak. Kira lagi? Ha, habis. Sudah, tak kata dah. Ni lapar mangkut. Dah. Kamariye kita pergi pula. Wa illa kalau tidak. Wa illa jadi illam yastahid fil makna sani. Kalau tidak suhu maknanya kedua. Sepertinya mangkut tak di. Walam yutrat. Dan tidak ditinggal maknanya pertama. Makna pertama tak di tu tak ada tahap. Kok mangkut tu makna tahap. Maknanya pertama dia tahap. Kok mangkut tak di. Maknanya pertama dia tahap. Jumlah makna kok mangkut dia. Yuna. Tapi kalau tak ada suhu makna serua, tapi tak ada tinggal untuk tanamu. Jadi hakikatan. Jadi hakikat. Masalah. Sebab hakikat mana kena? Iaitulah. Ini stuk minafi makna awal. Kalau diguna makna pertama. Masalah. Kal asad lil hayawan maklu. Sepertinya singa tu makna hayawan muhtarih. Panggil makna pertama. Jadi asad ni makna pertama apa? Makna binatangnya buah. Panggil apa? Hakikat. Hakikat yang tu dah. Wa majaz nak jawab enak ini stuk mina fi makna tsani makna itu makna ngena kal asar lil rajul syuja singo bagi makna seorang lelaki yang baik kan seolah kita tersebih kat orang baik kan ni suka singo maka seorang baik kan suka singo ni makna yang kedua makna yang kedua maka makna kedua tu bagi majaz makna hakikat binatang yang buah dulu fair tu makan ragi dua amak makan pelanduk ke apa ah tu panggil hayam mutari panggil hakikat asar. Tapi kalau kita pergi buat tahu, oh, baikkan. Oh, baikkan semua lah. Tak tu kalau berdeh dia. Haa, lewat tu kalau buat bulu kadang-kadang berdeh dia. Kita kata dia tu asad. Haa, tu panggil apa? Makna majali. Kita dah kecil raib dah. Kita dah kecil semua. Dia tak jauh pun. Tu ni, limah ni. Tapi kita tak faham. Tak ada satu ilmu. Tak ada wakil di kita. Padahal kita tak guna semua ni. Benda ni, kita tak guna kali. Nah, apa yang buat majali ialah. Al-lafzu al-lazi wudi'a fil asli lidilati ala zat syait summa istabita lakil majad ala makna ahok. Ha, ya tu? Iaitulah majad ni kita guna makna asal lain, makna besar lain, tapi pergi guna makna lain. Sebab kata tak dilah. Asal pergi guna makna rojulun syuja. Majad tu. Asal makna Ayat awal ni mustarih. Maka majak ni, ulama mantik tak boleh bahas. Haa, majak ni. Jadi ulama mantik ni suka tu. Cuma dia kecil, pitah kanan ni ya. Kalau kita panggil dia buang kapur, dia majak, majak cobit kapur, majak asli, majak musa, majak istiara, haa tu. Kau lah. Dia buka tak balagoh. Haa, dia. Oh, mantik lah kan ni ya. Kanan ni yang boleh bahas. Habis. Kamari ye, ha. Kenapa tak payah tanya? Habis, ha. Suka lah. Dah, dia ngelupai, papai dah. Oh, dia dah, tu situ. Dia kala. Kita nak main papai, nak cari. Sebab nak main kuliah jus ini pun ni. Pernah main kuliah khomsah ni, kalau tak main papai, tak apa. Masa muka atau muka ni, ada kira kata isteri hajar tak boleh. Haa, muka ni benar-benar tak. Muka ni. Kata lahapa. Haa, muka. Lahapa muka, tapi, jangan lupa. Tapi, aku pek. Krimo. Krimo. Muka, krimo.